Saya paling gak suka kemudian orang berdebat hanya gara-gara perbedaan agama. Orang Nasrani, orang Katolik sampai mati akan mengatakan Katolik agama yang paling benar. Tapi orang Islam juga akan mengatakan inna dina indallahil Islam. Kalau ini diperdebatkan, gak akan ketemu. Saya tadi tertarik dengan ngendikan jenengan yang man arofa nafsahu, fakot arofa robbahu. Dalam hidup ini kan banyak masalah sih Gus. Jadi kok deg-degan gini? Biasa wae lo. Salah satu pertanyaannya apa? Kenapa dalam Islam itu dituntut untuk sholat lima waktu secara disiplin? Ashadu. Ashadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hujan di luar luar biasa, merata di seluruh wilayah Yogyakarta. Namun kita semuanya berkumpul di sini juga dalam cuaca hujan di ruangan ini. Tapi apa? Hujan rindu. Hujan rindu. Hujan rindu. Walaupun sebenarnya saya ditemani sama Mbak siapa namanya ini? Fira. Mbak? Fira. Fira. Jay. Saya sebenarnya lebih suka sendiri. Apakah saya harus pergi dari sini sekarang? Ya, udah kadung. Oh ya udah. Enggak apa-apa ya saya di sini ya. Lumayan bisa foto sama Gus Miftah. Karena saya punya prinsip lebih baik sendiri dalam ketaatan daripada berdua dalam kemaksiatan. Sai Gus. Fira, mau enggak kamu? Mau apa, Gus? Kita tukaran tulang. Tukaran tulang? Ya. Gimana caranya itu? Aku sebagai tulang punggungmu dan kamu sebagai tulang rusukku. Ah, gini nih. Codot, codot. Malam hari ini, angel-angel matamu. Sesuai tema yang akan kita bicarakan. Kayak mas-masnya daripada ngaduk, Her, ini ngarep gini Her. Ini gini, Her. Obrolan kita ini lintas agama. Apapun bisa dibicarakan, termasuk apa namanya dress code-nya tidak harus macam-macam, ya silakan. Yang penting kita mengobrol bareng-bareng. Sesuai tema kita malam hari ini apa Fir? Temanya Fir? Temanya malam hari ini apa Mas Dennis? Menentukan jati diri di usia muda. Di usia muda. Dengan segala permasalahannya. Menentukan jati diri di usia muda dengan segala permasalahannya, Gus. Saya berharap orasi ini menjadi tren di semua kota. Saya sudah ada banyak kontak dengan teman-teman di luar Jogja untuk membuat hal yang sama. Seperti dari Malang, kemarin ada kafe di Malang juga pengen bikin seperti ini. Kemudian di Surabaya, di Mojokerto, juga di Bandung, di Bandung. Maka mudah-mudahan orasi di Jogja ini menjadi awal kebangkitan anak-anak muda untuk pengen tahu tentang agama. Amin. Amin. Tepuk tangan dong buat Yogyakarta. Kawan-kawan begini, ketika kita ngomong jati diri, semua orang pengen menjadi sesuai yang dia inginkan. Betul ya? Betul. Semua orang, saya ulangi, semua orang pengen menjadi seperti yang dia impikan. Maka saya berangkat dari sebuah filosofi. Kalian tahu kenapa bayi itu kalau lahir yang keluar kepalanya dulu baru kaki? Udah pernah melahirkan kamu? Belum, kebetulan. Oh, belum. Kamu tahu gak bedanya kopi sama kamu? Ya beda. Bedanya apa? Bedanya saya manusia, dia minuman. Oh salah. Apa tuh? Kopi itu mengandung kafein. Kalau aku? Kamu mengandung anaknya codot. Bojoku codot no berarti. Bojoku menungso. Bojomu melur ah? Enggak. Oh, asik lah. Malah asik. Coba kawan-kawan lihat, coba Anda pahami ya. Sederhana saja, kenapa bayi itu lahir yang keluar dulu itu kepalanya baru kakinya? Jarang-jarang bayi itu lahir kakinya dulu baru kepala. Ternyata aja filosofinya sederhana. Kenapa bayi itu kalau lahir yang keluar kepalanya dulu baru kaki? Jawabannya adalah berpikirlah sebelum melangkah. Maka seharusnya manusia itu ketika mencari jati diri dipikir dulu baru kemudian dilakukan. Lah, orang-orang yang kemudian tidak pernah berpikir kemudian bertindak dikatakan fakir qobla ang ta'zima. Ini bukan hadis ya. Fakir qobla ang ta'zima, berpikirlah dahulu sebelum datang penyesalan. Maka orang yang melangkah tanpa berpikir itu biasanya menyesalnya di belakangan. Pertanyaannya begini, kenapa kok penyesalan itu pasti di belakang? Iya, penyesalan pasti di belakang. Kenapa? Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Jadi berangkat dari filosofi, kenapa orang itu lahir yang keluar kepalanya dulu baru kaki? Kita diperintah oleh Tuhan, apapun agama kalian, sebelum melangkah mikir dulu gitu. Maka banyak orang kena masalah di kemudian hari gara-gara apa? Banyak action tapi nggak pernah berpikir, nggak pernah berpikir. Maka saya sering bilang orang Indonesia itu kalau dijual otaknya, mohon maaf, itu paling mahal dibandingkan otak-otak dari negara lain. Kenapa Gus? Kenapa? Karena otaknya orang Indonesia itu sangat orisinil. Kenapa orisinil? Karena jarang dipakai. Bahkan saya punya teman naik sepeda itu kalau jatuh, yang dipegang bukan kepalanya, apa tuh? Dengkulnya. Dengkulnya. Karena otaknya yang dengkul. Gitulah. Disitulah kemudian kita diperintahkan oleh agama, siapakah orang yang akan kemudian menjadi orang yang sukses? Dikatakan man arofa nafsahu fakot arofa robbahu. Barang siapa yang mengetahui siapa Tuhannya, maka dia akan tahu siapa dirinya. Kamu pengen tahu bagaimana kamu, itu kamu bisa lihat bagaimana hubunganmu dengan Tuhanmu. Sesederhana itu, saya ulangi. Barang siapa mengetahui siapa dirinya, berarti dia mengetahui siapa Tuhannya. Dan saya pikir konsep semua agama sama. Pengen tahu siapa Tuhan kamu, kamu harus tahu siapa dirimu. Kalau kamu tidak pernah sadar siapa dirimu, maka kamu tidak akan pernah sadar siapa Tuhanmu. Maka hidup bukan soal di mana kamu berdiri, tapi kemana kamu akan melangkah. Maka kenalilah potensi diri. Potensi yang pertama, Tuhan menciptakan manusia itu sebaik-baiknya bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim. Makanya enggak ada orang jelek. Yang ada itu adalah ganteng yang tertunda. Gantengnya tertunda ya. Belum ya berarti ya? Berarti belum. Kapan itu kira-kira? Ya, yembuh. Yembuh. Tapi saya meyakini jangan bangga kalau kemudian kamu cantik hanya gara-gara kamera 360. Mendingan saya jelek tapi ciptaan Tuhan. Saya tuh paling tersinggung kalau ada orang ngedit foto kemudian diposting di Instagram biar kelihatan cakep. Saya selalu bilang, tolong kalau ngedit foto jangan cakep-cakep. Kenapa soalnya? Kasihan saya yang cakep dikira editan. Padahal asli ya. Padahal asli. Enggak pakai 360. Nanti dikira editan gitu loh. Yes, biasa kayak ini, kayak Fadil ini YouTuber enggak jelas ini. Ini. Ganteng loh. Apanya? Ganteng loh. Di mana-mana dia bangga walaupun badannya besar kan. Uh-huh. Saya selalu bilang kok, kalau kamu cowok menikah sama cewek, menikahlah dengan yang gemuk, jangan yang kurus. Kenapa? Karena cewek yang kurus itu hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Ah, kalau yang gemuk fokusnya? Kalau gemuk itu jelas. Apa? Lebih baik gemuk mergo mangan sego daripada kuru gaweane mangan konco. Aku ora tau mangan konco loh. Maka potensi pertama ketika Tuhan melahirkan kita sudah dalam bentuk wujud yang luar biasa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan dalam sebaik-baiknya bentuk. Makanya kalian harus pede sebenarnya. Wah, saya kok kurang tampan, saya kok jelek, saya kok kurang cantik dan lain sebagainya. Jangan kemudian itu membuat kalian underestimate. Tapi juga Anda yang merasa punya penampilan yang wow, jangan Anda kemudian overconfident. Lah di sini kemudian kita dituntut untuk menjadi orang yang bijak. Anda jelek, katakan ketika kamu dihina, oh kamu kok jelek? Hada min fadli robbi. Api apa oleh ini mong titipan, semuanya dari Tuhanku. Kamu kok ganteng? Dari Tuhanku. Makanya cowok-cowok yang wajahnya jelek santai saja bro. Anaknya Nabi Adam itu justru kawin silang. Yang jelek, cowoknya jelek, istrinya cantik. Yang cowoknya cakep, istrinya jelek. Makanya kalian cowok-cowok yang punya wajah jelek, saya doakan insya Allah istrinya cantik. Parah. Ini tadi kok ngomong cowok-cowok yang jelek kok ngadepnya ke sana terus toh? Ini jelek-jelek kok. Wajahnya pas-pasan kok. Makanya mbak-mbaknya yang cantik Anda jangan terlalu pede. Aku cantik, suamiku cakep, oh, belum tentu, belum tentu. Maka saya sering mengatakan apa? Ayu mergo banyu wudu luwes sadu tinimbang ayu mergo gincu. Tepuk tangan. Makanya fungsinya masker itu banyak. Ya minimal melindungi wajah yang jelek lah. Jadi enggak kelihatan ya. Tapi mbak-mbaknya santai ya, Dok ya. Cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah. Tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Jadi potensi pertama, Tuhan tuh memberikan kesempurnaan fisik kepada kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya apa? Enggak ada kemudian hal yang membuat kita harus over apa namanya underestimate. Ya percaya diri saja itu loh. Percaya diri saja. Bahwa kemudian ini potensi yang kemudian Allah berikan kepada kita. Lah, bagaimana kemudian yang kedua? Kalian harus tahu, apa sih fungsi manusia itu diciptakan? Fungsi manusia diciptakan itu tujuannya untuk apa? Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi seorang khalifah. Seorang khalifah. Maka, begitu Nabi Adam itu diciptakan di surga itu, kalau kemudian hari ini orang mengatakan kita itu hidup di dunia kok kangelan, mergo dosane Nabi Adam, Anda salah. Kalau Nabi Adam tidak pernah berbuat salah, maka tidak akan pernah ada dunia. Artinya apa? Ketika kemudian kita berbuat salah, jangan menganggap kesalahan itu sebagai akhir dari segalanya. Coba Anda lihat, kalau kemudian Nabi Adam itu enggak pernah berbuat salah sama Siti Hawa, barangkali dunia enggak pernah ada. Betul. Nah, makanya kenapa kemudian orang tua selalu berpesan, jangan pernah ulangi kesalahan yang sama. Betul? Nah, betul. Iya. Kenapa orang tua selalu berpesan, jangan pernah ulangi kesalahan yang sama? Kenapa? Karena banyak kesalahan yang lain yang harus kita coba. Pasti banyak yang lain. Yang perlu kita coba kan banyak itu loh. Maka ketika kemudian kita sebagai manusia diciptakan oleh Tuhan dan berbuat salah, ini satu hal yang biasa. Maka kalau Rasulullah mengatakan kullu bani adama khata'un wa kullu khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti punya salah. Dan sebaik-baik orang salah adalah bertobat. Itu saja. Enggak mungkin seseorang itu benar terus. Maka di sini kemudian saya mengutip kalimatnya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu membagi begini, ada tiga jenis sifat manusia. Coba ya, ini sing nom-nom mesti paham ini, mesti cocok ini. Yang karena pertama, jiwa kalian. Yang pertama sifat bahimiah, sifat kebinatangan. Kebinatangan. Kebinatangan. Jadi manusia semuanya itu punya sifat binatang. Sifat binatang itu apa? Sifat binatang itu adalah makhluk hidup dengan rutinitas biologis yang sama persis dengan manusia. Jadi awakmu ki roh cewek seneng banget, kemudian kowe ndelok cewek, wow. Bahkan nyuwun sewu dadi ngaceng umpamane gitu. Lah itu merupakan sifat bahimiah dari manusia. Oke. Ketertarikan sesama lawan jenis itu luar biasa. Karena itu memang sifat bahimiah seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Yang menjadi masalah itu adalah ketika kamu melihat lawan jenis kamu enggak tertarik. Lah ini malah bahaya. Malah bahaya ya itu ya. Malah bahaya. Malah bahaya. Yang pertama sifat bahimiah. Kemudian yang kedua adalah sifat syayatin, sifat-sifat setan. Setan ini apa? Kecenderungannya menggoda, kecenderungannya ganggu, kecenderungannya menipu dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah sifat malaikat. Malaikat. Sifat malaikat. Maka di sini kemudian uniknya manusia. Allah itu menciptakan manusia itu sebagai produk terakhir. Sebelum menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan malaikat. Malaikat itu sifatnya apa? Benar terus, gak pernah salah. Ya. Jadi kalau kamu pengen suami benar terus, nikahlah dengan malaikat. Apalagi Israel, ratau salah itu. Serem ya. Kemudian setelah menciptakan malaikat, Allah menciptakan setan. Setan itu sifatnya apa? Salah terus gak pernah benar. Ya. Itu artinya apa? Kalau kamu punya istri salah terus berarti istrimu setan. Setan. Ayo. Ayo. Ayo. Loh, guyune banter banget sih sebelah situ. Tapi perlu kamu ingat, Fir. Kenapa? Cewek itu kalau disakiti gak pernah ingat. Cewek itu kalau disakiti gak pernah lupa. Gak pernah lupa. Tapi kalau menyakiti gak pernah ingat. Itu perempuan. Makanya jangan pernah punya selek sama cowok. Jangan pernah punya salah sama cewek. Jangan pernah punya karena salah. Cewek itu pada dasarnya adalah ahli sejarah. Ahli sejarah? Ahli sejarah. Jadi 10 tahun yang lalu kamu punya salah sama istrimu, pasti akan ingat. Itulah dibahas pernah. Lagi ya. Dibahas lagi. Dibahas lagi. Delok wae. Makanya kenapa cewek itu kalau menangis yang ditutup mulutnya. Kalau cowok menangis ditutup matanya. Oh, kenapa itu? Kenapa cewek itu kalau menangis ditutup mulutnya? Karena cewek tahu dosa yang paling besar berasal dari seorang cewek adalah mulut. Mulut. Kalau cowok menangis yang ditutup matanya. Matanya. Karena cowok paham, dosa paling besar dari orang laki adalah mata. Jadi cowok lihat kamu di sini, pasti wow. Wow. Begitu pulang lihat istrinya, weh. Jangan gitu dong. Yang saya curiga malah satu, kelihatannya cowok, tapi kalau menangis ditutup matanya, lagi bahaya. Kelihatannya cowok, tutup, kalau tutup mulutnya. Mulutnya. Wih, jangan-jangan casingnya cowok, isinya cewek. Uangnya Yonoi. Lagi tren sekarang? Ya sekarang lagi tren. Ya. Namanya Laura. Apa tuh? Lanang ora wedo ora. Laura. Biasanya jenenge Sucipto. Apa tuh? Susune lancip diganjel botok. Lancip loh. Botok gitu tuh kos kaki. Kalau di Thailand namanya apa? Apa tuh? Namanya kalau di Thailand itu adalah lady boy. Lady boy. Wajahnya lady, kakinya boy. Kakinya. Kakinya aja toh. Kata Rene Wayu jempol kabeh. Jempol kabeh. Jiji ini. Rasa dibayangke. Lanjut, silakan. Maka kemudian, lah manusia itu mempunyai sifat yang luar biasa. Ada sifat setannya, ada sifat binatangnya, ada sifat malaikatnya. Lah, manusia yang kemudian akan menemukan jati diri itu siapa? Manusia yang mampu mengkombinasi antara sifat malaikat, setan, dan binatang. Dikombinasi malahan? Kalau malaikat semua malah enggak jadi? Oh, malah enggak asik. Kalau kemudian manusia itu seperti malaikat. Malaikat saja banyak yang pengen jadi manusia. Kenapa kemudian manusia pengen jadi malaikat? Kan goblok. Ada banyak cerita malaikat Jibril itu pengen jadi manusia. Karena manusia itu asik. Asik. Kalau jadi malaikat punya iman, tok enggak punya nafsu. Sementara kalau setan itu punya nafsu tapi enggak punya iman. Lah manusia itu asik. Kenapa? Karena punya iman, punya nafsu. Gitu loh. Maka kalau sama anak-anak sepeda, anak-anak motor saya bilang apa? Iman itu rem, nafsu itu gas. Lah, manusia yang selamat itu kapan? Manusia yang mampu dan tahu kapan menggunakan rem, kapan menggunakan gas. Jadi kalau kemudian kita ngaji seperti ini, gas. Ketemu bojo, gas. Ketemu LC ning room, rem. Gas. Rem. Malah gas. Aneh itu, ada kebaikan, gas. Ada keburukan, rem. Maka di situ namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kemudian setiap kemaksiatan kita gas, ngajinya gas, maksiatnya gas, itu namanya amar ma'ruf nyambi mungkar. Nyambi loh. Nyambi. Namanya STMJ, sholatnya terus, maksiatnya jalan. Jadi manusia di sini, lah kalau tahu potensi seperti ini, ketika kemudian kita berbuat salah, jangan dianggap sebagai akhir segalanya. Sekali lagi saya ulangi, kalau tidak ada kesalahan Nabi Adam dan Siti Hawa, dunia nggak mungkin ada, bro. Kan nggak mungkin ada. Makanya kalau kamu salah, ya biasa-biasa saja. Caranya bagaimana? Ya tobat, gitu loh. Menyesali perbuatannya. Nabi Adam punya salah. Salahnya Nabi Adam gimana? Ketika diprovokasi oleh Siti Hawa. Maka saya katakan, kenapa perempuan kalau menangis yang dipegang mulutnya? Karena Nabi Adam diprovokasi oleh mulutnya Siti Hawa. Gara-gara apa? Siti Hawa diprovokasi oleh iblis yang mengatakan buah di surga itu paling enak adalah buah khuldi. Si Hawa percaya. Hawa kemudian memprovokasi Nabi Adam. Dan sudah sejak Nabi Adam, cowok itu kalau di bujuk sama cewek itu enggak tahan. Makanya hancurnya pemimpin rata-rata karena cewek. Karena Nabi Adam tuh imannya runtuh gara-gara bujukan Hawa. Enggak boleh makan buah khuldi, kemudian Hawa memprovokasi Adam. Enggak, Mas Adam, kenapa ini enggak boleh dimakan? Karena dari sekian banyak buah yang ada di surga, yang paling enak adalah pohon ini. Lah, laki-laki diprovokasi sama cewek, manut. Makanya jangan kaget kalau kemudian ada orang hebat jatuhnya karena perempuan. Lemah ya berarti sama perempuan ya? Iya. Akhirnya kemudian apa? Nabi Adam terprovokasi, diambillah buah ini kemudian dimakan berdua. Padahal enggak boleh dimakan. Makanya Fira harus paham, kenapa cewek itu kalau diajak makan, "Dek, makan di mana?" Jawabannya apa? Terserah. Kenapa cewek kalau diajak makan jawabannya pasti terserah? Karena cewek punya pengalaman salah milih makanan. Nah, jadi jangan salahkan perempuan kalau ngomongnya terserah. Ada sejarahnya ini. Ada sejarahnya. Oh, diajak makan, "Kowe menune apa?" Terserah. Iya. Ayo kita makan bakso. Mbok jangan bakso, saya enggak pengin yang berkuah, katanya terserah. Ya itulah cewek susah dipahami. Cowok itu seperti orang yang harus mampu menghadapi sekian banyak cuaca. Dan cewek itu seperti kota yang selalu berganti cuaca. Itu hati-hati. Ini kenapa dari tadi cewek salah terus kayaknya ya, Bunda ya? Bener terus. Bener terus ya malahan ya. Kayak saya ditanya, "Gus, kenapa sih kok sinetron Indosiar itu ibu-ibunya sabar-sabar?" Lah iyalah dibayar kok. Dibayar. Makanya kalau bapak pengen istrinya sabar, bayar. Gitu ya Bun ya. Sing kurang ajar Dika, bayar bojone malah disusui. Disusui. Yang mas susui lah. Ini bayar lonte apa bayar sapa? Lah, kita menjadi seperti apa ketika kemudian kita memahami filosofi manusia itu seperti apa? Satu tadi saya sampaikan, lahir kepala dulu baru kaki. Artinya berpikir dulu baru melangkah. Kemudian yang kedua, kita diciptakan untuk apa? Sebagai khalifah seperti Nabi Adam. Yang di dalamnya untuk apa? Yang di dalamnya jelas wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia itu diperintah untuk beribadah. Ya makanya ya ngibadah-ngibadah saja. Kalau kemudian orang beribadah ada nakalnya ya lumrah. Ya biasa-biasa saja itu loh. Saya meyakini kok selama kemudian fama ya'mal miskola dzarratin khairan yarah, dia punya potensi surga. Ya makanya kalau kemudian muda-muda kadang-kadang voltasenya masih tinggi-tingginya, ya silakan. Lah, tetapi ingat, pemahaman yang tadi kita pahami dengan baik itu yang pada akhirnya akan melahirkan siapa kita sebenarnya. Maka disitulah kemudian kita dituntut untuk menjadi orang yang bekerja secara cerdas. Apa bedanya kerja keras sama kerja cerdas? Bedanya satu, kerja keras membuat Anda bertahan hidup. Tapi kalau Anda kerja keras membuat Anda menikmati hidup. Anda pilih mana? Kalau saya milih kerja cerdas. Karena kalau kita kerja keras hanya bertahan hidup, tetapi kalau kita kerja cerdas insya Allah akan menikmati hidup. Maka kawan-kawan, itu pancingan saya malam hari ini, bagaimana kemudian kita menemukan jati diri seusia dini mungkin, sedini mungkin. Walaupun kemudian ketika kita kerja keras belum tentu kemudian mendapatkan hasil, tapi ingat, Tuhan tidak melihat hasilnya, tetapi Tuhan melihat prosesnya. Maka fokuslah kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil. Wei kerja soal sesok hasilnya kaya ngapa urusane Gusti Allah. Maka di situ saya kemudian mengatakan kenapa keringet itu asin, jelas karena dalam perjuangan tidak ada yang manis. Ya. Wei, tepuk tangan dong. Oke, gitu untuk pancingan kita malam hari ini. Ngomong-ngomong tadi kan menemukan jati diri di usia semuda mungkin ya. Sedini mungkin. Sedini mungkin. Di sini saya mau nanya, di sini ada umurnya masih 20-an kah? Boleh angkat tangan? 20-an Gus katanya Gus. Oh itu? Oh expired kalau itu. Expired. Ada yang masih di bawah 20 mungkin? Yuk, yang tanya yang muda dulu. Yang muda dulu. Yang masih muda, karena tadi kan sedini mungkin nih konsepnya nih. Kalau ada yang mau bertanya? Oh, di belakang sana. Mas Denis boleh dibantu Mas Denis? Maju Mas, katuan Mas. Yang mana? Di sebelah sana. Pakai baju merah, pakai topi. Oh iya. Nah, tampaknya masih muda itu sepertinya. Boleh nanya karena dari The Paragon nanti akan ada hadiah. Iya. Ada hadiah. Jutaan rupiah ya, jutaan Fira, rupiah. Benar. Ini mana tadi? Iki loh, malah boleh lewati. Siapa namanya, Mas? Nama saya Gary. Gary. Ya. Saya dari Surabaya. Aduh men. Tapi tinggal gini. Oh, matamu. Tarik sis. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus, saya mau tanya. Ya, saya mau jawab. Ya, oke. Dalam hidup ini kan banyak masalah sih, Gus. Jadi kok deg-degan gini? Biasa wae lo. Wake Mas. Jadi gini Gus. Dalam itu banyak masalah. Kita semua yang kita lakukan ini kan sudah takdir ya. Terus yang kita lakukan ini, misalnya kita ada utang, ada masalah apapun itu, boleh enggak kita melibatkan Allah Gus? Terima kasih. Ya. Oh, banyak hutang ya Mas Kiri ya? Mas Kiri. Iya. Ya. Ketika hidup kamu diselimuti masalah, berbahagialah. Kenapa? Berarti kamu manusia. Karena kalau hidupmu diselimuti oleh wijen, berarti onde-onde. Dan kalau Giri tanya sama saya, onde-onde apa yang paling enak? Yang wijennya ganjil. Ya. Sopo sing ngitung. Nah, makanya besok kalau mau cari onde-onde, silakan dicari yang ganjil wijennya. Memang banget. Kenapa cobaan itu banyak? Jelas, karena kalau sedikit namanya cobain. Nah, coba. Icep-icep lah didek, lauk kan ya cobaan itu. Artak jawab malah minggat iki, aja minggat. Piye toh? Oh, lungguh, lungguh ora apa-apa, lungguh. Malah minggat. Yes. Semoga Gary bahagialah. Amin. Amin. Jadi begini, Ger. Aku tanggoku iki duwe kirik jenenge Gary. Aja dheling-eling menungso kuwi, Gus. Kayak menungso, Bro. Aduh. Gary udah punya pacar belum? Sudah punya pacar belum? Oh, sudah. Sombong amat. Mungkin masalahnya salah satunya dari situ loh malah. Apanya? Masalahnya salah satunya dari situ mungkin. Masalahnya dari pernikahan. Iya. Siapa bilang pernikahan itu menyelesaikan masalah? Pernikahan itu nambah masalah. Cuman kenapa kemudian dua orang ini disatukan? Supaya kemudian mencari solusi bersama-sama. Tepuk tangan dong. Yang sudah menikah tepuk tangan, yang belum menikah enggak usah tepuk tangan. Ya enggak apa-apa, berharap. Berharap enggak apa-apa ya. Berharap. Allah itu menciptakan manusia mempunyai 360 sendi. Dan sendi yang paling menyakitkan adalah sendirian. Sendirian. Rungokno ta jomblo-jomblo kuwi. Sak kelele. Ndhe manuk nggih nguyuh tok. Aduh. Apa bedane karo keran? Jadi begini, boleh enggak kita melibatkan Allah ketika kita punya masalah? Permasalahannya bukan boleh apa tidak, bahkan harus, Ger. Harus. Libatkan Allah dalam masalahmu. Maka ketika kamu berdoa, jangan katakan, ya Allah, saya punya masalah yang besar. Diganti redaksionalnya. Redaksionalnya apa? Wahai masalah, saya punya Tuhan yang maha besar. Karena sebesar apapun masalahmu, lebih besar Tuhanmu. Lah kenapa kemudian kita tidak pernah pede menghadapi masalah? Karena kita merasa masalah ini besar, padahal sebesar-besarnya masalah lebih besar Tuhan. Maka kemudian ketika kita punya masalah, dikatakan oleh Al-Quran, fafiru ilallah, larilah kamu kepada Allah. Persoalannya kemudian adalah, kita itu kalau punya masalah, lebih senang curhat kepada manusia dibandingkan curhat kepada Allah. Lebih celaka lagi apa? Lebih senang curhat kepada WA story. Lebih senang curhat kepada IG story. Padahal itu tidak menyelesaikan masalah, justru nambah masalah. Maka saya selalu mengatakan, kalau kamu pengen masalahmu tidak dilihat oleh orang lain, jangan pernah kamu jadikan sebagai WA story. Kan bertengkar dengan orang lain, kamu posting di WA story. Yang seharusnya itu konsumsi pribadi, akhirnya semua orang lihat. Maka kemudian sebaik-baik penolong itu siapa? Allah. Kalau kamu curhat dengan manusia, Ger, kalau manusia itu masih baik sama kamu, dia akan menutupi aib kamu. Tetapi kamu bisa menjamin gak orang yang kamu ajak curhat itu pasti menutupi aib kamu? Gak ada jaminan. Sebulan dua bulan baik, tiga bulan ngember, cangkeme ngember. Tapi kalau kemudian kita curhat sama Allah, Allah gak akan mungkin ngember gitu loh. Gak akan mungkin Allah memberitahukan masalah kamu kepada manusia yang lain. Maka di situ kemudian dikatakan fafiru ilallah, minta tolonglah kamu sama Allah. Kan begitu. Maka ketika manusia itu diuji, kata Ibnu Athaillah, jangan jadi seperti seekor anjing. Anjing itu kalau dilempar oleh batu, dilempar batu, maka oleh anjing yang dikejar itu bukan yang lempar, tapi batunya. Coba Anda lihat, kalau Anda punya anjing, kamu lempar pakai batu, maka anjing itu akan gudak batunya, bukan orangnya. Tapi ketika kamu dikasih masalah, jadilah seperti seorang cowok dilempar kerikil oleh cewek. Maka yang dikejar oleh cowok bukan kerikilnya, tapi ceweknya. Artinya apa? Kalau kamu dikasih masalah oleh Allah, jangan fokus kepada masalahnya, tapi fokuslah kepada sang pemberi masalah. Siapa? Allah. Kayak kemarin saya bilang soal corona, berdoalah kepada Tuhannya corona supaya corona segera dihilangkan. Jangan gara-gara corona kita kehilangan Tuhan. Ketuklah pintu langit dengan doa. Kenapa? Karena yang terlockdown hanya buminya. Langitnya masih terbuka untuk semua hambanya. Kan begitu. Makanya kalau Gary punya masalah, jangan fokus kepada masalahnya, tapi fokuslah kepada sang pemberi masalah. Siapa? Allah. Kalau kamu merasa ditolak terus lamaran kamu, ya kamu minta sama yang membuat jodoh kamu. Siapa? Allah. Kalau kamu hanya fokus kepada orangnya, kamu gak akan dapat. Makanya doa saja, ya Allah, bila dia jodohku, jadikan dia istriku, ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi, ya Allah. Dicek lagi. Siapa ngerti salah ya. Siapa ngerti kan ada peninjauan kembali. Peninjauan kembali. Jadi justru harus ya? Harus melibatkan harus. Allah. Libatkan Allah dalam semua urusanmu. Gitu. Jangan kemudian kita justru meninggalkan Allah. Mungkin pemikirannya mungkin kalau misalnya lagi senang-senang gak ingat Allah. Tapi begitu ada masalah, kelingan Allah. Mungkin pakai wong gitu kali Gus ya. Kalau lagi seneng diajak ngaji wis tahu. Kalau kamu masih seneng diajak ngaji jawabannya wis tahu, hati-hati. Besok kamu susah doa. Ya Allah, saya pengen seneng. Malaikatnya bengok, wis tahu. Merongos kowe. Oke, lanjut, next. Oke, silakan ada lagi. Okay. Dari sisi itu. Mas Puja nih ada nih. Oh, di sebelah situ. Oke, ya. Silakan. Oh. Enggak. Ada di sebelah sini mungkin? Ya, diri. Di sebelah situ ada Mbak, Mbak. Oh ya. Ini ya. yang tengah. Yang Bapak tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tadi tertarik dengan ngendikan jenengan. Nama kamu tadi. Namanya siapa? Umi. Ya. Saya tadi tertarik dengan jenengan ngendiko. Tahu enggak bedanya Umi sama hari Minggu? Apa tuh? Kalau hari Minggu itu weekend. Kalau Umi, will never end. Atau banget lo Umi kalau Minggu, ini maksa banget lo. Maksa. Silakan Umi. Apa Mi? Saya tadi tertarik dengan ngendikan jenengan yang man arofa nafsahu, fakot arofa robahu. Terus bagaimana dengan orang yang tidak mempercayai Tuhan atau ateis? Apakah dia sepanjang hidupnya termasuk orang yang tidak memiliki jati diri atau bagaimana? Terima kasih. Umi, terima ini, kasih. Mbak Umi ini salah satu kampus terbesar di Jogja. Apa tuh? UMY. Umi, pakai I. Umi itu. Pakai Y. Ateis, Gus. Ateis ya. Mbak Umi lihat postingan saya di Instagram satu bulan yang lalu, pas saya syuting ngobrol bareng Gus Miftah di iNews TV, pas bintang tamu saya Adi Londok, Mr. Odading itu. Itu ada cewek dari Islandia, namanya Audur Linda. Ketika ketemu saya, dia tanya sama saya, who are you? Saya bilang, saya ustadz, dia gak paham ustadz itu apa. Ketika kemudian saya jawab, Muslim teachers, dia baru paham. Lah, kemudian dia saya tanya, kamu dari mana? Saya dari Islandia, agama kamu apa? Before I am Christian and now I am atheist. Dulu saya Kristen dan sekarang saya kemudian atheist. Saya tanya sama dia, kenapa kamu jadi atheist? Karena bilang, God is nothing, karena Tuhan itu gak pernah ada. Religion is fiction, agama itu hanya fiksi. Kemudian saya tanya, kamu percaya sama apa? I am believe in science. Saya hanya percaya kepada ilmu pengetahuan. Nah, akhirnya ngobrol sama saya. Kenapa kemudian saya memilih jalan Islam sebagai agama saya? Jalan Islam. Dia tanya sama saya. Salah satu pertanyaannya apa? Kenapa dalam Islam itu dituntut untuk sholat 5 waktu secara disiplin? Dia bertanya seperti itu. Waktu itu saya jawab, kenapa kemudian kita harus disiplin di dalam beribadah? Karena ketika kamu baik sama Tuhan, Tuhan akan baik sama kamu. Kalau kamu gak baik sama Tuhan, dan Tuhan pun gak akan baik sama kamu. Saya ditanya lagi begini, coba kamu terangkan kepada saya, bahwa Tuhan itu ada. Saya sampaikan keberadaan Tuhan selama 10 menit. Setelah 10 menit dia mendengarkan perkataan saya, langsung dia mendekat. Yang tadinya saya berjarak 10 meteran lah. Dia mendekat. Dia bilang begini, sir, access me, dia bilang, kenapa? I will to be a muslimah, saya pengen menjadi seorang muslimah. Seharusnya malam hari ini dia hadir. Dia tertarik kemudian pengen menjadi seorang muslimah. 10 menit ketemu saya. Apa kira-kira yang disampaikan selama 10 menit itu? Dia bilang, awalnya, coba anda lihat podcast saya sama Mas Dedi yang dia saya ajak sebagai salah satu bintang tamunya. Audur Linda, podcast yang baru tayang kemarin. Sekarang sekitar 1,3 juta lah yang nontonnya. Dia bilang, menurut pemahaman saya dulu, Islam itu teroris. Karena di Eropa itu kan digambarkan Islam itu penuh dengan kekerasan. Dan lain sebagainya. Tapi kemudian ketika saya lihat video, solawatan saya di klub malam di Bali itu, dia bilang, agama itu kan berkaitan dengan norma dan etika. Kenapa bisa diterima di dunia malam yang penuh dengan kemaksiatan dan hura-hura? Saya bilang, this is Islam. Maka kemudian saya mengatakan sama dia, orang non-Islam itu tidak melihat Quranmu, orang non-Islam itu tidak melihat kitabmu, orang non-Islam tidak pernah melihat hadismu, tetapi orang non-Islam melihat akhlak dan perilakumu. Maka kalau kamu ingin menggambarkan Islam ini sebagai agama yang menyenangkan, jadikanlah akhlak dan perilakumu sebagai akhlak dan perilaku yang menyenangkan. Maka kemudian dia bilang, this is so amazing for me, ini luar biasa. Saya kasih kemudian berita saya di BBC London. Ketika kemudian saya diliput secara eksklusif oleh teman-teman BBC London, mereka juga kemudian tertarik ngeliput saya gara-gara itu. Kenapa? Ini agama berkaitan dengan norma bisa diterima oleh orang yang hura-hura dan penuh dengan kemaksiatan. Karena saya mengedepankan akhlak. Lah pertanyaannya begini, tadi yang Umi bilang, lah berarti kalau mereka ateis, tidak tahu Tuhannya, mereka tidak tahu jati dirinya. Mereka tahu jati dirinya seperti pemahaman mereka. Yang tadi saya sampaikan kan dalam konteks agama saya, agama Islam. Ketika kemudian dia mengatakan, kalau saya tidak kenal Tuhan, berarti saya tidak kenal dengan jati diri saya, itu konteks Islam. Kalau mereka orang ateis, ya tentunya punya pemahaman yang berbeda. Nah, maka saya selalu mengatakan apa? Agama itu tidak untuk diperdebatkan, tapi untuk diamalkan. Saya paling gak suka kemudian orang berdebat hanya gara-gara perbedaan agama. Orang Nasrani, orang Katolik, sampai mati akan mengatakan Katolik agama yang paling benar. Orang Hindu akan mengatakan Hindu agama yang paling benar. Tapi orang Islam juga akan mengatakan inna dina indallahil Islam. Kalau ini diperdebatkan, gak akan ketemu. Maka agama jangan diperdebatkan, tapi untuk diamalkan. Jadi kalau ada orang mengatakan semua agama itu benar titik, itu juga salah. Yang benar apa? Semua agama itu benar bagi penganutnya. Kalau semua agama itu benar titik, bahaya. Oh nanti Dika tiap hari bisa ganti agama. Oh benar semua. Oh, ya? Oh KB benar kok. Senin Kristen, Selasa Islam, Rebo Katolik, Kamis Hindu, Jumat Buddha, Sabtu Dharma Gandul, Minggu Gandule Mbah Dharma, Senin Gondal Gandul. Wah ramong ramong. Agama apa kowe? Itu dalam konteks frame agama Islam dong. Lah mereka juga memahami berbeda. Makanya kemarin saya ke acara kita. Saya pengen cerita, kenapa sih kemudian kamu mantep? Bahkan dia bilang, kemarin saya kasih uang, kamu sebagai seorang mu'alaf, tak kasih uang untuk belanja. Coba kalau kamu disuruh belanja, kamu pilih beli apa? Ternyata luar biasa Pak Daya jawabannya. Apa tuh? Saya mau beli mukena, Quran, dan sajadah. Wah. Kenapa? I wanna be good a muslimah. Saya pengen menjadi orang muslimah yang baik. Wah itu luar biasa. Hebat itu. Banget. Tidak bisa hadir karena bagus malah hari dan ini. Dia kan punya boyfriend. Punya boyfriend. Boyfriend itu kemarin dia apa namanya mengajak dia berbuat yang tidak yang enggak lah itu. WA-nya ditunjukin kepada saya. Dia diajak untuk bermesum dan lain sebagainya. Dia bilang, "Sorry, this is haram for Islam." Coba baru sebulan, Bro. Baru dia diajak macam-macam sama pacarnya, dia mengatakan saya enggak mau, ini haram dalam Islam. Baru sebulan udah kayak gitu. Itu yang baru dari lahir. Kuwi rungokno, ngakune muslimah. Senengane kok mlumah karo ah. Kuwi muslimah apa kimcil syariah? Mlumah karo Kok enggak bisa hadir kenapa Gus malam ini, Gus? Dia tadinya mau naik mobil, bawa mobil sendiri. Lah ternyata kawannya enggak bisa, dia mau naik kereta. Ternyata waktunya enggak cukup untuk rapid test. Coba Anda lihat di podcastnya Deddy Corbuzier, omongan saya dengan dia dan Mas Deddy soal itu. Kenapa dia ateis kemudian percaya dengan Tuhan? Ini ngomong-ngomong tadi katanya ada orang mau mualaf di sini. Yang mana? Oh, sini Bu. Boleh kita berikan tepuk tangan? Dikasih kursi. Mari Mbak, silakan. Halo Mbak. Halo, Mbak siapa namanya? Nama saya Intan Pak. Dari Islandia juga? Bukan. Boten Pak. Dari wajahnya seperti yang Bantul ini. Maaf. Gunung Kidul. Gunung Kidul malah. Mbak dari mana Mbak? Saking Bantul. Oh Bantul bener awakmu dong. Bener loh. Bantul lah. Namanya siapa? Intania. Siapa? Intania. Gue ngomong apa kemui? Dicepat gak apa-apa. Mbak siapa namanya? Intania Gus. Mbak Intania siapa komplitnya? Panjang sekali namanya. Oh panjang sekali. Mbak Intania. Intan. Agama sebelumnya apa? Saya Nasrani. Oh Nasrani. Iya. Kenapa mau masuk Islam nyari Gus Miftah? Kenapa ya? Jadi gini. Kenal Gus Miftah dari mana? Dari YouTube? Oh. Saya itu kalau di Taiwan, di Hong Kong, saya panggilannya Wali YouTube. Wali YouTube. Kenapa? Jadi gini Gus, ini boleh cerita sedikit. Oh boleh, ya? Untuk kamu apa sih yang enggak? Ya. Waktu Anda 30 detik mulai dari sekarang. Kok 30 detik? Cepetan ya. Jadi gini, Kalau boleh cerita, saya galau sebenarnya sudah lama. Galau ya? Ya, sudah lama dan pernah belajar juga agama Muslim, tapi karena tidak ada yang mengarahkan dan zaman dulu kan tidak ada yang booming YouTube dan segala macamnya seperti itu kan, jadi ya mandek di situ aja. Gitu. Stuck di situ ya? Ya, tapi perjalanannya sampai sini juga ini apa namanya sering mengunjungi masjid, tapi hanya sampai di halaman masjid. Oh, gitu. Karena penasaran dengan masjid ya? Ya, pengen masuk tapi nggak berani lah. Ya nggak berani. Nggak berani. Hanya sampai di situ, hanya duduk, termenung, kadang berdoa. Sebentar dok, sebentar. Gue dengok nongseng Islam, sing Nasrani pengen yang masjid atau Burawani. Kowe sing oleh yang masjid malah ratau yang masjid diancok. Oh, gitu. Sengit tau. Ini orang non Muslim pengen masjid kok. Tepuk tangan boleh. Islam angel, angel. Kalau lagi di luar masjid, terus tadi Mbak Intan bilang berdoa, itu berdoanya pakai cara apa Mbak? Nah itu dia Mbak, berdoanya dengan cara apa ya? Ya pokoknya intinya berkomunikasi aja dengan yang punya hidup gitu kan. Intinya apa yang saya rasa, apa yang saya pengen sampaikan ya itu tersampaikan gitu. Duduk diem di masjid gitu, masjid mana aja yang saya lewatin ya, udah berhenti di situ gitu. Yeah. Tapi ada suatu titik di mana beberapa bulan yang lalu ada suatu kejadian yang membuat saya benar-benar drop gitu, benar-benar drop dan memang benar-benar menangis sejadi-jadinya. Mm-hmm. Jadi ada keluarga yang benar-benar sakit dan itu karena perbincangan dengan saya terakhir kalinya. Mm-hmm. Dan itu kritis gitu. Pada suatu titik di mana pertama kali saya nyebut nama Allah itu. Pertama kali menyebut kalimat Allah. Iya. Berapa bulan yang lalu? Ada 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Oke. Okay. Ya, pertama kali itu, Gus. Dan itu perjalanan saya dari Bantul ke Gunung Kidul loh. Oh. Gitu. Dan di jalan itu memang saya nangis karena memang tidak fokus karena ada permasalahan itu, terus dalam perjalanan berdoa, ya Allah sembuhkanlah, waktu itu yang sakit kan Bude, sembuhkanlah Bude dan segala macamnya. Terus pada endingnya ada satu titik di mana di dalam perjalanan itu saya berdoa sembahyang ya, itu saya menyampaikan bahwa kalau diizinkan biar saya doanya itu terarah, ada tujuannya jelas begitu, izinkan saya masuk Muslim. Masya Allah. Kalau lihat Gus di YouTube, dalam? Lihat Gus di YouTube. Oh jelas. Oh jelas. Artinya saya tidak pernah kenal kamu sebelumnya ya. Mboten. Enggak kenal. Kalau kamu tahu saya kan belum tahu kamu. Sombong amat. Enggak. Artinya ya beliau betul-betul hidayah gitu. Iya. Dan saya juga mohon maaf barangkali malam hari ini ada orang yang beragama lain. Saya punya prinsip tidak ada paksaan dalam beragama. Famang sa'a fal yu'min, famang sa'a fal yakfur. Yang mau iman, yang enggak ya silahkan gitu loh. Ya. Dan kamu nggak ada paksaan? Nggak ada. Nggak ada paksaan? Nggak ada. Artinya sukarela? Iya. Kamu datang ke sini juga dengan senang hati kan? Loh, ini perjuangan Gus, saya sampai sini Gus. Perjuangan? Perjuangannya gimana tuh? Jauh rumahnya? Naik apa ke sini? Kujanan? Iya? Kujanan loh Gus. Saya sebenarnya kan udah 2 kali ya ke Gus ya. Di? Sowan ke pondok. Oh, sowan ke pondok? Iya, sama santri. Oh, terus. Ketemunya santri ya? Iya, sama mas santri ya. Oh, iya. Terus? Tadi diarahkan mas Andri kesini sebenarnya. Oh, pas acara sekalian. Oke. Okay. Pas acara sekalian. Dan itu perjuangan pertama kali datang itu ke Gus itu kan sebenarnya diarahkan GMAP dengan jalan yang gelap dan segala macam. Oh, pakai GPS? Ya. Oh, jangan percaya dengan GPS, Dok. Percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau besok lagi pakai GPS, kamu baca manual GPS, gunakan penduduk sekitar. Tanya ya. Malam ini saya datang sendiri Gus. Oh, kamu jalan sendiri? Sendiri. Ke pondok? Iya. Oh, terus? Naik motor, kehujanan dari Bantul. Kamu kehujanan? Masya Allah. Perlu kehangatan? Oh, enggak. Oh. Salah. Malah kehangatan. Pikir. Codot, codot. Mualaf, mas jadi mualaf. Mualaf. Mualaf. Datang ke pondok? Santai saja, Dok. Tidak apa-apa sendiri dalam asmara. Asal selalu bersama Allah dalam takwa. Sampai pondok itu dipermudah sekali, benar-benar tidak dilewatkan jalan yang sebelah sana yang gelap lurus dan segala macamnya. Enggak, itu jalannya terang, banyak penduduk dan segala macamnya ya kan. Itu sampai ke pondok ketemu mas Andre tadinya kan cuma. Tapi kamu gak diapa-apain nih sama Mas Andri? Enggak, diskusi aja. Oh, diskusi aja. Tadi saya mikirnya, Bu, kalau bisa. Kalau diapa-apain ya kamu harus maklum lah, karena dia belum sembuh. Kok malah maklum? Saya berpikirnya gini, Gus, tadinya. Kalau bisa mungkin private aja ya, tapi ternyata. Di sini gak apa-apa. Mungkin jalannya memang harus seperti itu. Harus seperti itu. Oke, Mbak Intan, saya mohon izin semuanya. Saya tuntun beliaunya untuk, saya dan mohon maaf ya. Saya itu hampir tiap hari datangi sama orang untuk dituntun syahadat. Ya saya nggak tahu gitu. Dan bahkan dulu sebelum saya kenal dengan Mas Deddy Corbuzier, saya sebelum kenal dengan Mas Deddy itu sudah diundang ke Belanda untuk mengislamkan satu keluarga di Belanda. Artinya kalau kemudian hari ini banyak orang bersyahadat, ya itu bukan karena saya. Karena bagi saya beban. Termasuk saya itu beban ketika mengislamkan seorang DJ Katy Butterfly. Yang 3 tahun yang lalu beliau seorang DJ sensasional dari Thailand dengan pakaian seminim itu, kemudian kenal saya. Ketika dia ketemu sama saya, dia bilang, saya itu seneng Gus kalau pulang ke DJ subuh dengar suara adzan. Coba, waktu itu agama dia Buddha. Orang Buddha dengar adzan subuh itu seneng. Lah, awakmu malah micek, goblok, goblok. Aneh-aneh itu. Dan kemudian 2 bulan yang lalu dia kontak saya, tolong bimbing saya untuk membaca 2 kalimat syahadat. Dan you sekarang tahu, dia udah gak mau nge-DJ, apalagi suruh pakaian seksi. Teman saya di Jakarta itu yang punya kolesium, yang satu grup dengan Alexis. Bro, saya pengen ngundang DJ Katy. Kalau mau berpakaian seperti dulu, minta bayaran berapapun saya bayar. Saya tanya, tak godain, mau DJ Katy? No, saya lebih nyaman dengan sekarang. Barangkali bayaran saya tidak seperti dulu. Maka selalu saya mengatakan apa? Lebih baik kita kehilangan uang untuk Allah daripada kehilangan Allah gara-gara uang. Oke, Mbak Intan. Saya terima kasih perjuangannya ke sini, dan sekali lagi Mbak Intan gak ada paksaan, dengan senang hati, dengan sukarela, karena Anda minta saya bimbing untuk 2 kalimat syahadat dan saya tidak bisa menolak. Tirukan Mbak ya. Ya. Cuma menjadi saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu. An. La ilaha. Illallah. Wa ashadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Saya bersaksi. Dengan sebenar-benarnya. Bahwa tidak ada Tuhan. Kecuali Allah. Dan saya bersaksi. Dengan sebenar-benarnya. Bahwa Nabi Muhammad. Adalah utusan Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mbak Intan, orang segini banyak, hari ini yang paling suci jenengan. Karena dalam hadis disebutkan ketika seseorang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia menjadi seorang mu'alaf, menjadi Islam, maka dosa-dosanya kemarin semuanya diampuni oleh Allah. Anda seperti bayi yang baru lahir kembali. Maka tolong doakan saya, doakan semuanya, doakan Mas Dayat, Mas Paragon dan lain sebagainya supaya hajatnya kabul. Doakan ini apa Kyoto, semuanya lah kamu doakan. Karena malam hari ini yang paling suci kamu, Dok. Yang paling suci kamu. Dan saya selalu mengatakan kepada cowok-cowok, ingat cewek itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Iso. Jadi tolong kamu doakan. Doakan Gus Miftah, mudah-mudahan Gus Miftah istiqomah. Ya kan, istiqomah, ikatan suami takut istri ketika di rumah. Kamu luar biasa malam hari ini. Barangkali ada yang mau disampaikan kepada teman-teman. Gimana perasaannya? Barusan tadi aku perhatikan sepertinya agak sedikit mimpi-mimpi, Mbak. Gimana perasaannya? Ya, semoga kedepannya ketika saya berdoa, ketika saya sembahyang, tujuannya jelas. Ya, amin. Terarah. Kalau pengen belajar agama macam-macam, ada waktu silakan ke pondok, nanti ketemu Ustaz pondok. Cie, walaupun siap. Tidak ketemu saya, bisa ketemu yang lain. Ya, terima kasih. Sudah punya mukena? Sudah. Oh, sudah. Nanti tak kasih lagi. Terima kasih. Tak kasih. Sebagai tanda syukur saya, kamu bersyahadat. Ya ingat, bukan sebagai mas kawin, oke? Okay? Yuk, dicetake. udah menikah belum? Sudah. Oh, sudah. Sudah. Alhamdulillah. Suami kamu gimana? Gimana? Ada di rumah. Oh, beda agama? Enggak ada masalah? Enggak ada masalah. Oh ya sudah. Nanti jangan dikira-kira Miftah provokator, jangan. Agama itu kan pilihan masing-masing. Pilihan masing-masing. Oke. Okay. dan keputusan masing-masing. Iya. Pertanggungjawabannya juga masing-masing. Masing-masing. Betul. Iya. Terima kasih Mbak Intan, tepuk tangan untuk beliaunya. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Intan. Yuk, lanjut ke pertanyaan. Yang ketiga. Dari atas ini. Oh, dari atas. Oh ya, saya informasikan dulu, jangan yang tadi sudah nanya jangan kemana-mana karena ada dia dari The Paragon. Jadi nanti di akhir acara kita akan berikan satu-satu. Oh. Jadi harus sampai selesai. Tadi Gary juga dikasih hadiah. Kasih dong. Oh, oke. Okay. Gary, Umi, jangan kemana-mana ya. Nanti di akhir acara kita kasih hadiahnya. Hadiahnya insya Allah nginep gratis di kos Paragon satu kamar dengan Sumanto. Serem banget di situ. Namanya siapa Mbak? Nama saya Destin Gus. Dari Sleman. Maaf Gus ya, di atas ya Gus. Oh enggak apa-apa kok. Kamu suka di atas kan? Duduknya, duduknya. Senengane ngono lho. Duduknya itu lho di atas. Pembahasannya apa malah? Desti, lanjut jangan didengerin yang barusan itu. Gus kan tadi Gus kan ngendiko kalau agama itu enggak boleh diperdebatkan. Tapi sementara di agama kita sendiri kadang tuh sering berdebat Gus. Saya sendiri di usia yang segini tuh sering usia kadang, segini tuh kamu berapa? 20 lebih sekian. Oke. Itu sering diginiin Gus sama mungkin yang enggak tahu agamanya lebih oke atau gimana, maksudnya pendalaman agamanya lebih oke. Oh, jangan dengerin musik. Oh, jangan macam-macam gitu loh Gus. Nah, bagaimana sih kita menghadapi seperti itu? Soalnya kalau di lingkungan saya itu ya sudah budaya dan agama tuh disatukan gitu Gus, enggak dibentrokan gitu. Oke. Okay. Oke, Destin, makasih. Udah menikah Destin? Alhamdulillah sudah. Oh. Alhamdulillah sudah. Kenapa kalau sudah? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, semudah-mudahan segera hamil. Amin. Kembar 15. Bingung lengket oke piye. Ini pertanyaan klasik ya. Apa hukum musik dalam Islam? Apakah musik itu haram? Kalau Jalaluddin El-Rumi itu mengatakan begini, musik yang diharamkan dalam Islam adalah ketika